الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita baca satu surat dari surat-surat yang ada di Juz Amma, yaitu surat Al-Qadar, ya, karena terkait dengan keberadaan kita yang sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana surat-surat yang lain, bahwa surat Al-Qadar dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Allah Ta'ala di ayat yang pertama menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya di malam yang mulia. Nah, kami di sini yang dimaksud adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkannya nya dalam kalimat itu maknanya adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia. Maksud daripada kami menurunkan Al-Qur'an yaitu awal atau pertama kali Al-Qur'an diturunkan itu pada malam Al-Qadar. Jadi bukan berarti Al-Quran 30 juz diturunkan sekaligus di malam itu, tidak. Tapi yang dimaksud apa? Pertama kali, yaitu surat apa? Al-Alaq. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah di malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian yang dimaksud ya dengan Lailatul Qadar adalah satu malam yang ada pada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya. Nah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam yang ada pada bulan Ramadan. Nah. Sehingga kalau kita menghubungkan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, jelas bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadhan. Ya. Sehingga nampak jelas kesalahan orang-orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada pada pertengahan bulan Sya'ban. Nah. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Qadar memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah asy-syarafu, mulia. Di Lailatul Qadar yaitu malam yang mulia. Ada juga yang mengartikan bahwa Al-Qadar di situ adalah takdir, yaitu malam penentuan takdir. Ya. Karena pada malam itu Allah Ta'ala menentukan apa yang akan terjadi selama satu tahun. Jadi takdir tahunan maksudnya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di surat Ad-Duhan ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungzirin fiha yufarriku kulla amrin hakim. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Pada malam hari itu yufarrik, dirinci semua perkara oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi pada malam itu dirinci, dijelaskan semua perkara. Nah, ada juga yang mengatakan Al-Qadru artinya penuh sesak. Penuh sesak. Ya. Ini dimaknakan dari hadis yang menghabarkan bahwa pada malam itu bumi itu penuh dengan para malaikat. Ya, penuh dengan para malaikat. Sampai disebutkan bahwa jumlah malaikat pada malam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Nah, sehingga bumi itu penuh sesak. Itu disebut dengan Al-Qadar. Nah, ya. Maka dari pendapat-pendapat itu, kata Syekh Utsaimin, ya, semuanya benar. Semuanya benarannya tidak bertentangan. Ya, bahwa malam itu adalah malam yang mulia. Malam yang agung. Malam di mana Allah menetapkan ketentuan-ketentuan takdir. Malam di mana para malaikat sangat banyak jumlahnya di atas muka bumi. Nah. Kemudian disebutkan di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Ini pertanyaan maksudnya untuk membesarkan keadaan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran, ya, metode-metode seperti ini. Ya, seperti Al-Haqqah, Setelah itu apa? Malhaqah. Itu pertanyaan, tapi bukan maknanya ingin mencari jawaban, tapi untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian yaumul qiyamah. Wa ma adraka mal haqqah, lebih lagi pertanyaannya dua kali. Nah, maka di sini juga wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kalian ketahui tentang lailatul qadr? Ini menunjukkan bahwa malam itu betul-betul luar biasa. Nah, jadi apa yang kamu ketahui tentang kemuliaan Lailatul Qadar, tentang keagungan, tentang keadaan Lailatul Qadar? Nah. Ini malam yang sangat luar biasa. Lihat, setelah itu Allah Ta'ala menyatakan Lailatul Qadri khairun min al-fisar. Malam itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ketiga ini seakan-akan merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada nomor 2, ayat kedua. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Maka dijawab, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah pahala amalan yang dikerjakan pada malam itu. Nah, artinya barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan pada malam itu, pahalanya lebih baik daripada dia mengerjakan amalan itu pada malam-malam lain selama 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan di luar Ramadan. Ya. Ini luar biasa. Sebab 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 dibagi 12. Nah. 84 tahun. Ini enggak ada yang mampu untuk mendapatkannya. Enggak ada yang mampu untuk mendapatkan. Umur kita enggak ada yang menjamin sampai ke situ. Ya. Rata-rata umur kita berapa? 60 ya. Kisaran 60. 60-70 lah. Untuk mencapai 80 itu sekarang sudah sulit. Baik, meskipun ada yang mencapai usia 84 tahun. Tapi apakah lahir ceprot terus sholat? Enggak kan? Ada masa kanak-kanak. Ya, anak-anak itu bisa sholat sekarang ini berapa? Ya 5 tahun lah bisa sholat. Tapi masih sholatnya anak-anak. Gitu. Anggap ketika masa balik berapa? Ya, 10 tahun sekarang. Berarti seandainya dia mencapai usia 84 tahun, dikurangi 10. Baru 74. Itu pun kalau setiap malam dia beramal. Nah, sudah ada yang lowong belum tarawahnya itu? Nah, ada yang absen. Baru 2 kali taraweh, absen sekali. Nah, coba. Sudah absen 1 kali. Padahal ini apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang setiap malam dia beramal selama 84 tahun. Maka ini harus kita dapatkan al-ikhwan. Malam Lailatul Qadar harus kita dapatkan. Ya. Di samping itu, apa yang Allah turunkan dari kebaikan dan keberkahan terhadap umat ini pada malam itu juga lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah Ta'ala menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah pada malam itu. Ya, Rasul katakan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berdiri, yang tegak apa? Tegak mengerjakan ibadah. Tidak hanya sholat. Barang siapa yang tegak beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman, wahtisaban, mengharap pahala, jadi penuh dengan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Nah, ini kita harus berusaha mendapatkan. Sehingga dikatakan barang siapa yang gagal tidak mendapatkan malam itu, maka seakan-akan dia diharamkan dari semua kebaikan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang keberadaan Lailatul Qadar. Tadi masih di apa? Masih umum kan? Pokoknya di Ramadan. Ya. Di Ramadan. Maka Rasul katakan iltamisuha fi asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari Ramadan. Ya. Riwayatnya pada Lailatul Witri, pada malam-malam ganjil. 10 terakhir pada malam-malam ganjil. Nah, ini kita repot sekarang ini. Karena malam ganjil itu setiap malam. Iya toh? Ini hari keberapa? Ada yang hari keempat, ada yang hari ketiga. Berarti nanti malam itu malam keberapa? Malam keempat dan malam kelima. Besok malam keberapa? Kelima dan keenam. Akan ganjil terus ini. Ya, maka biar pasti kita ini tidak usah milih-milih. Memang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja jadikan Rasulnya lupa tentang kepastian kapan Lailatul Qadar itu. Awalnya Rasul sudah diberitahu Lailatul Qadar tanggal sekian. Itu loh. Tapi ketika mau khabarkan kepada para sahabat, ada sahabat tengkar di depan rumah Rasul. Jadi kan ilmu itu diangkat sehingga Rasul tidak ingat lagi kapan itu. Ya, kita sudah pernah cari 10 hari terakhir. Itu hikmahnya apa? Supaya kita ini bisa beramal dengan amalan yang luar biasa. Coba lo diberitahu, Lailatul Qadar malam 21. Kita beramalnya kapan? Malam 21 itu dipolkan baru wis pensiun. Wis ngopo wis ora ana Lailatul Qadar wis iki gur biasa wis. Mesti kan gitu. Tapi kalau seperti ini disembunyikan, kapan Lailatul Qadar? Ah udah kita mesti akan cari terus. Ya kan? Kita akan mencari terus 10 hari terakhir sikat habis. Ya, tegakkan ibadah-ibadah pada 10 terakhir Ramadan. Habisin semuanya, mengganjil terus. Nah, itu pasti dapat. Pasti dapat. Ya. Nah. Meskipun nanti ada, ya. seperti Syekh Al-Albani ya, menguatkan riwayat bahwa Lailatul Qadar ada pada malam 27. Ya. Nah. Kemudian juga meskipun ada disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Jadi malam itu ada cirinya, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Ya, di antaranya kata beliau, ya malam itu ya, suasananya tenang, tidak ada angin. Ya, kemudian suasananya tidak panas, tidak dingin. Langit cerah. Ya. Kemudian tanda yang pasti itu adalah matahari terbit dalam keadaan tidak menyilaukan. Jadi lo pengen ngerti betul malam itu Lailatul Qadar atau tidak, lihat matahari besok paginya. Nah ini yang marai glow ya kan. Bagus kelewat gitu loh. Ya. Nah, waduh kok orang nyorot sering ini kayak bulan. Wah berarti tadi malam. Ini salah sopo. Ya makanya kita coba masing-masing menata mumpung masih hari ketiga. Tata. Ya, supaya malam-malam terakhir dari 10 Ramadan itu kita bisa maksimalkan untuk ibadah. Dia tidak mesti harus melek semalam suntuk. Ya, karena kita bekerja atau paginya. Tapi jangan kemudian ya, dianggap seperti malam-malam biasa, tidak ada istimewanya, jangan. Kita lebih. Mungkin kalau biasanya melek jam 10 ya sampai jam 2 lah begitu. Nah, ibadah itu diperbanyak. Artinya kalau kita tidak dapat semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Iya kan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir dari Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Beliau hidupkan malam-malam itu. Perbanyak ibadah. Maka mari ya, masing-masing kita memprogram. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir. Bisa jadi. Ya, Ramadan yang akan datang belum tentu sampai. Umur kita siapa yang tahu. Dan berapa banyak ya, orang-orang yang telah mendahului kita. Ya. Ada tetangga kemarin juga. Seminggu yang lalu. Kemis, ini Jumat ya. Kemis. Ya. Jadi habis apa? Waktu kita ada orang sajul itu. Ya. Sehat, segar, bugar, badannya normal, gemuk. Tapi ya enggak hipertensi, biasa. Ya, nyiapkan dagangan ke terminal, masuk WC, kepleset. Hilang sudah nyawanya. Meninggal. Allah yarham. Ya, ini jamaah masjid kita di Gerinjing kan. Ya. Maka ini kesempatan kita, manfaatkan betul, jangan sampai hilang begitu saja Lailatul Qadar itu. Ya. Kalau memang sulit di rumah, ya coba cari teman, cari teman. Ya. Tapi kalau di rumah, ya bawaannya lihat kasur, lihat guling, ya pengennya tidur kan. Cobalah ke masjid di malam-malam terakhir Ramadan itu. Ya duduk aja di masjid. Baca Quran, sholat, zikir, istighfar. Apa yang bisa dikerjakan? Ya. Kalau perlu sarana kopi, beli kopi, minum kopi, benar. Nah, sekali lagi ini kesempatan. Nah, kebaikan yang Allah berikan itu luar biasa. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat rombongan demi rombongan, juga ar-ruh yaitu Jibril pada malam hari itu. Ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar malaikat ya turun, karena malaikat itu tempatnya di mana? Di langit. Maka dia turun rombongan demi rombongan, sedikit demi sedikit pada malam itu. Ya. Sampai memenuhi bumi. Nah, itu tadi. Sehingga dikatakan Al-Qadr adalah penuh sesak itu tadi. Ya. Dan turunnya malaikat ke bumi itu alamat kebaikan. Alamat kebaikan. Alamat rahmat. Sehingga ketika malaikat terhalangi untuk masuk ke satu tempat, ini menunjukkan bahwa tempat itu tempat yang jelek. Ya, tempat yang jelek. Ya. Maka hal yang sangat menyedihkan ketika ada satu rumah yang malaikat tidak masuk kepadanya. Ya. Rasul khabarkan kepada kita bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada pada rumah itu gambar dan anjing. Hanya gambar yang dipajang. Maka hati-hati. Masuk kategori gambar ini foto. Nah kalau rumah sudah enggak dimasuki seperti ini ya repot. Jadi gambar-gambar yang diagungkan, yang dimuliakan. Ya, tapi kalau misalnya gambar untuk dihinakan enggak ada masalah ya. Misalnya karpetnya ada gambarnya, diinjak-injak, enggak ada masalah. Ya. Nah. Ya, jadi malaikat pada malam itu turun. Waruhu fiha biidni rabbihim. Jibril juga turun. Subhanallah, luar biasa. Kenapa disebutkan secara khusus? Padahal Jibril kan masuk golongan malaikat. Tapi kenapa disebutkan lagi? Ini karena menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan Jibril. Nah, dengan perintah dari Allah Ta'ala. Ya. Ya. Mingkulli amrin. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Biidni rabbihim mingkulli amrin. Ya, malaikat turun, Jibril juga turun dengan izin dari Allah, dari Rabb mereka, ya, untuk menunaikan segala perkara. Ya, salamun, keselamatan, kesejahteraan pada malam itu. Hiya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, pada malam itu, wah, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan sampai terbit matahari, terbit fajar. Nah, jadi malaikat terus turun, turun ke bumi sampai terbit fajar. Nah maka batasan malam Lailatul Qadar itu kapan? Ya, ketika terbit fajar, yaitu masuk waktu sholat subuh. Nah, maka ini kita harus sekali lagi bersungguh-sungguh ya untuk mendapatkan. Kemudian dari keberadaan malam Lailatul Qadar ini, kita akan bisa melihat siapa orang yang bersungguh-sungguh, siapa yang malas. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh seperti tadi, dia enggak peduli dengan kecapean yang akan didapatkan selama 10 terakhir itu. Dia terus cari terus setiap malam itu. Adapun kalau orang yang malas kan dia mesti milih-milih kan. Ah, ini kayaknya belum nih. Ini malam genep ini. Akhirnya menurut dia genep terus untuk sekarang ini. Sehingga dia enggak pernah nyari. Oh, ini malam genep terus ini. Ya kan? Jadi hari ini versi ini genap. Besok versinya ini genap juga. Nah, juga menunjukkan betapa besar, betapa banyak pahala yang disediakan oleh Allah untuk kaum muslimin. Karena dengan 10 hari terakhir itu dia akan memacu diri dengan amalan-amalan yang luar biasa. Nah, kemudian juga yang dimaksud dengan salam keselamatan, yaitu banyaknya keselamatan pada malam hari itu, banyaknya orang yang diselamatkan dari adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam itu banyak dari hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca secara ringkas dari surat Al-Qadar mengingatkan kita tentang keutamaan ya malam itu, dan mulai sekarang kita persiapkan. Ya, kita persiapkan. Ya, jangan sampai nanti kita menjadi seperti keadaan orang-orang pada umumnya. Ya, ketika 10 hari terakhir itu orientasinya justru kepada lebaran. Maka lebaran itu siapkan mulai sekarang. Nah, bajunya anak-anak, sendalnya anak-anak, beli sekarang. Ya, sehingga nanti 10 terakhir ini sudah enggak terfikir untuk persiapan lebaran, sudah konsentrasinya ke Lailatul Qadar. Nah, kalau orang umum enggak, wah ini mendekati lebaran ya udah. Dipolke yang cari rezeki. Bisnisnya dipolke, omsetnya dinaikkan sehingga malam itu udah teler. Ya. Nah, ini mari kita rubah. Jangan sampai nanti kita gagal mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Nah, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.